Tuhan, itulah pernyataan yang sesungguhnya terjadi. Kami memerlukan Engkau. Kami memerlukan Engkau, Tuhan. Karena kami orang yang terbatas, orang yang fana, orang yang ada dalam kuasa dosa. Tanpa pertolongan-Mu, Tuhan, kami terus bergumul dalam dosa. Tuhan, ketika kami membaca, ketika kami bersama-sama belajar akan firman-Mu, biarlah Engkau membuka hati dan pikiran kami. Bahkan firman yang kami baca dan kami renungkan boleh menjadi benih yang hidup, yang terus memotivasi kami hidup di jalan kebenaran-Mu, ya Tuhan. Bukan hanya kami berbuat baik, bukan hanya kami menyenangkan orang lain, tetapi kami menjadi sahabat yang membawa ke dalam jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah belas kasihan-Mu menaungi setiap kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Saudara. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kerap kali mendengar banyak masukan, baik itu melalui seminar, melalui tokoh motivator, atau orang-orang di sekitar kita, bagaimana membangun kehidupan ini, bagaimana membangun keluarga, ya, bagaimana mendapatkan kesuksesan, Saudara ya. Dan itu berseliweran di telinga kita, Saudara ya. Termasuk kalau saya lagi konseling pranikah, Saudara ya, saya juga memberitahu banyak metode ya. Namun yang unik, Saudara ya, di dalam satu buku itu, Saudara ya, itu bukan hanya bagaimana menjalin komunikasi ya. Di dalam pernikahan orang seringkali berkata kunci dari pernikahan adalah komunikasi. Betul, Saudara ya, saya tidak menyalahkan itu. Tetapi Saudara ya, ada hal yang kadang terabaikan, yaitu pengampunan. Saudara, kerap kali kita berusaha tampil sebaik-baiknya, berusaha sekeras-kerasnya, tetapi kita lupa tentang memberi pengampunan dan menerima pengampunan. Yang umum terjadi adalah ketika kita memberikan pengampunan kepada orang lain, kita merasa diri kita benar. Dalam perenungan saya, Saudara, bagaimana sikap yang baik ketika kita memberi pengampunan? Oh, dia salah, ya sudah saya ampuni. Terus menempatkan diri kita sebagai orang benar. Pertanyaannya, apakah saya dan saudara orang benar? Apakah saya dan saudara orang yang layak untuk memberikan pengampunan? Atau kita merendahkan hati. Sesungguhnya, kalau hari ini saya memberikan pengampunan, saya orang yang sudah mendapatkan pengampunan. Saya orang yang bukan orang benar, tetapi dibenarkan oleh karena pengampunan dari Tuhan. Itu sebabnya, Saudara ya, salah satu teknik membangun keluarga, ketika kita tahu pasangan kita salah, ini ekstrim saya katakan, sekalipun kita tahu pasangan kita salah, kita tidak boleh merasa diri kita benar. Ironi, Saudara ya. Ketika kita tahu sekalipun istri kita salah, kita enggak boleh tunjukkan kesalahan itu sampai dia malu. Tidak boleh, Saudara ya. Karena istri itu kan juga bagian dari hidup kita. Dan sampai hari ini kalau saudara bertanya, itulah yang menjadi pergumulan kami. ketika kami membangun keluarga, ketika kami tahu bahwa ketika dua pendapat kadang-kadang ada yang sama-sama baik, kadang-kadang ada yang salah, dan kami harus mengatakan ini salah, tapi tanpa merasa yang mengatakan itu dirinya benar. Saudara, betapa sulitnya memberikan pengampunan. Dan itu bukan hal yang teoritis, saudara ya. Beberapa waktu ini saya ulang-ulang, saudara, kalau saudara mau belajar berenang, ya, saudara ikutin seminar berenang, saudara diajar di kelas berenang, sampai saudara hafal metode berenang. Tapi pertanyaannya, apakah saudara bisa berenang? Belum. Kalau belum nyebur kolam renang. Namun ironinya banyak orang yang merasa dirinya orang Kristen, beriman, tidak pernah masuk kolam renang, lalu ngomong tentang kekristenan. Ini hal yang ironi, saudara. Saudara, bagaimana saya dan saudara menjadi umat Tuhan? Bagaimana saya dan saudara menjadi umat pilihan Tuhan? Salah satu caranya, saudara mesti masuk dalam pelayanan. Karena di dalam pelayanan, saudara akan kena benturan dengan orang lain. Dalam persekutuan, saudara akan tersinggung dan menyinggung orang lain. Dan di sanalah kita diuji, apakah teori, apakah firman, apakah ayat yang sudah kita hafal, itu mempunyai kekuatan yang menghidupkan kita. Atau kita jatuh dan kita mundur. Ketika kita belajar berenang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang biasanya menjadi candaan begini, kalau belum minum air kolam, belum bisa renang gitu ya. Saya ingat sekali ketika saya belajar berenang 1-2 kali, saudara ya, saya ingat saya itu ya, tapi biasanya lebih, saudara ya. Karena salah ngambil nafas, udah minum air kolam, saudara ya. Tapi itu hal biasa. Itu hal yang lumrah ketika kita belajar renang. Namun ironinya, saudara ya, ketika dalam kekristenan menjadi umat Allah dan merasa bahwa gereja ini menjadi tempat yang sempurna, pelayanan menjadi tempat yang indah, ketika ada gesekan, orang mundur, saudara. Ini ada apa, saudara ya? Karena itu tema yang indah hari ini sangat baik, saudara ya, tentang pengampunan. Nah, saya ajak saudara membaca seperti yang ada di warta kita. Kejadian 50 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Kalau saudara sudah mendapatkannya, saudara, saya ajak perhatikan satu hal yang ada dalam dua kelompok orang, ya. Saudara perhatikan ada kekuatan yang begitu luar biasa dalam saudara-saudara Yusuf dan di dalam diri Yusuf, ya. Saudara perhatikan bagian itu, saudara ya. Mari kita membaca dengan bangkit berdiri, saudara ya. Kejadian 50 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Mari kita membaca secara bergantian, saudara ya. Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saudara tangkap dari bagian ini? Yang tadi saya minta saudara memperhatikan, ada apa di dalam keluarga Yusuf? Ada apa di dalam diri saudara-saudara Yusuf? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya membaca bagian kitab Kejadian ini, khususnya tentang Yakub, tentang Israel, tentang keluarga, ya, saudara, kalau kita masuk sampai pasal ini peristiwa, saya katakan saudara ya, peristiwa yang sudah puluhan tahun terjadi, ya, peristiwa yang minimal itu hampir 25 tahun terjadi, tetapi kekuatan masing-masing dalam diri orang-orang itu masih ada. Yang pertama, saudara, bayangkan untuk pemakaman dari Yakub, saudara ya, itu kalau saudara membaca di pasal ini, saudara, untuk merempah-rempahi Yakub, saudara, diperlukan 40 hari. Jadi dirempah-rempahi selama 40 hari, ya, dibuat dibalsam gitu ya. Kelihatannya karena dia akan dibawa ke tanah Kanaan, sehingga bagaimana jenazah ini tidak rusak, saudara ya. Bayangkan, saudara ya, ini tahun berapa kira-kira? Ini peristiwa sudah 4.000 tahun lalu, tapi orang sudah punya teknik yang luar biasa untuk pengawetan jenazah, saudara ya. Saudara, 40 hari orang-orang Firaun itu merempah-rempahi Yakub. Dan 70 hari peristiwa perkabungan itu. Berapa lama itu, saudara ya? 2 bulan. Setelah itu baru minta izin Firaun dibawa ke perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Naik kereta, saudara ya, bukan naik pesawat, saudara. Saudara, peristiwa yang cukup lama ini, bahkan kalau kita masuk kepada ayat yang ke-15, saudara ya, ketika semuanya sudah selesai, yang ada di dalam hati Ruben, Yehuda, saudara-saudara Yakub, saudara ya, saudara-saudara Yusuf maksud saya, ini hal yang menurut saya sangat aneh, saudara ya. Bayangkan peristiwa yang puluhan tahun, bahkan Yusuf sudah menunjukkan kebaikannya. Tetapi, wah, nanti jangan-jangan setelah papa meninggal, dia bisa marah sama kita. Dia bisa balaskan kejahatan yang pernah kita lakukan. Saudara, kalau kita baca ayat yang ke-45, saudara ya, itu Yusuf memperkenalkan dirinya setelah perjalanan beberapa kali ke Mesir. Kemudian Yusuf gak bisa nahan, dia menangis ketemu saudara-saudaranya. Kemudian dia minta maaf saudara-saudaranya itu. Lalu kata Yusuf, saudara ya, ayat yang kelima dari pasal 45, dia berkata, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf tidak mengingkari bahwa saudaranya jahat, saudaranya pernah berbuat jahat. Tetapi Yusuf bisa berkata begini, enggak, sudahlah, itu adalah kejahatan yang sudah berlalu. Dan itu Tuhan mengizinkan. Dan Tuhan memakai kejahatan itu membuat saya lebih dahulu ke Mesir untuk mempersiapkan makanan bagi kamu dan keluargamu. Saudara, ini peristiwa 17 tahun sebelum ayat yang ke-50, saudara. sudah diberitahu, udah jangan masalahkan itu. Panggil papa, panggil Benyamin adik saya. Bawa ke sini, saya beri tanah yang paling hebat, paling baik di Mesir. Saudara, 17 tahun lebih Yusuf menunjukkan kasihnya, kebaikannya kepada saudara-saudaranya. Tetapi setelah papanya meninggal, saudara, ini hal yang menurut saya, kok bisa saudara ya? Sampai kemudian gini, ketika saudara-saudara Yusuf, yang kita baca ayat 15 ya, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, jadi sudah dikuburkan, itu paling tidak saudara dirempah-rempahi 40 hari, menangisi berduka 70 hari perjalanan, paling tidak itu bisa 3 bulan lebih. Ini aneh sekali saudara ya. Boleh jadi nanti Yusuf mendendam. Dia ingat kejahatan kita. Lalu yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf apa saudara ya? Kamu nanti kita ngomong ya. Dulu papa pesan supaya kesalahan saya ini diampuni. Pada bagian ini apa yang kira-kira kita bisa lihat saudara? Tadi sebelum baca saya ingin katakan ada kekuatan yang besar ya di dalam Yusuf dan saudara-saudaranya. Kemudian ironinya lagi saudara ya, sudah ngomong ketakutan karena nanti jangan-jangan Yusuf membalas dendam. Kita ngomong yuk, papa dulu pesan. Kira-kira emang papanya pesan atau keluarganya ini buat-buat saudara? Ini penipu, tipu-tipu yang terus menjadi tradisi saudara ya. Pak Aksi, Bu Silvi, ada cerita enggak itu si Yakub pesan sama keluarganya? Nanti kamu ngomong gitu, ada enggak? Saya cari-cari, enggak ada pesan saudara ya. Dengan kata lain, ini keluarganya sudah ketakutan kemudian mulai membuat apa saudara? Tipu-tipu nih. Pertanyaannya ada apa? Ada apa saudara? Ada kekuatan dosa yang begitu besar. Ketika orang berbuat dosa, maka kekuatan dosa itu mencengkeram begitu luar biasanya. Kejadian diawali dengan kejatuhan manusia. Ketika mau mendekati akhir, juga dinyatakan, hati-hati, dosa itu mengerikan. Sekarang pertanyaannya, adakah di antara saya, kita, saudara yang tidak berdosa? Kalau saudara tidak berdosa, saudara aman, tidak akan mengalami cengkeraman dosa. Tapi kalau saya dan saudara pernah berdosa, hati-hati saudara. Dosa akan terus menerus. Saya coba hitung-hitung, saya ingin ajak saudara melihat beberapa ayat saudara ya. Tapi rasanya tidak penting untuk kali ini saudara ya. Tapi saya bacakan beberapa ayat saudara ya. Yusuf ketika di dalam Kejadian 37 ayat yang kedua, ketika dia mendapatkan jubah maha indah yang membuat saudara-saudaranya iri hati, yang membuat saudara-saudaranya benci saudara ya. Kalimat ini, kata dua kata ini saya beri penekanan. Ketika papanya mengasihi Yusuf, Yakub mengasihi Yusuf, diberi pakaian mahal indah. Itu ketika kira-kira Yusuf berumur 17 tahun. Yusuf, ayo kamu kirim makanan untuk saudara-saudaramu. Kita tahu apa yang terjadi. Yusuf ditangkap. Yusuf dimasukkan sumur. Yusuf mau dibunuh. Emang salahnya apa ya? Salahnya apa saudara? Salahnya karena saudara-saudaranya benci, iri. Ini dosa saudara. Jadi kalau ada kebencian, iri hati dalam diri saya, diri saudara, hati-hati. Saya teriak keras, hati-hati. Entahkah orang baik, orang jahat, kalau ada kebencian dalam diri saya dan saudara, saya ngomong jangan minum anggur dan jangan ambil roti saudara. Kalau saudara punya itu, jangan ambil roti dan anggur. karena kuasa kebencian itu mengerikan sampai membunuh. Saudara, banyak kasus ya yang sedang diproses di ya pemerintah ini, tapi sudah ada kasus yang hanya seorang karyawan kemudian bosnya quality control suka marah-marah gitu ya, racun kasih thinner, saudara ya. Kita tidak tahu peristiwa Mirna nanti sedang diproses, saudara ya. Tapi lihat, saudara ya, kebencian itu membunuh. Dan kebencian itu mengerikan. Itu sebabnya, saudara, kita perlu pengampunan. Kita perlu mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Kemudian kita perlu memberi pengampunan. Kalau saudara punya iri, punya benci, kita belajar ke diri Yusuf dan saudara-saudaranya, maka peristiwa yang saya hitung-hitung, kemudian Yusuf sekitar umur 30-an tahun itu sudah berhasil masuk ke Firaun, ke Mesir, ke kerajaan Firaun. Ya, itu berapa tahun itu sudahan ya? 13 tahun. Kemudian kira-kira peristiwa kelaparan dan kelimpahan itu 14 tahun. Usia Yakub di tanah Mesir 17 tahun. Saudara, peristiwa kejahatan yang kira-kira 40 atau 45 tahun lalu, bahkan 17 tahun sudah bertemu dengan Yusuf, dinyatakan kebaikannya, masih saja ada kekuatan dosa yang mengerikan. Kalau kita beribadah dan ada kesempatan yang baik untuk pengakuan dosa, saudara, pakai itu baik-baik. Pakai itu sungguh-sungguh. Ya, saya tidak mau ngomong siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kalau kita punya kebencian, itu masalah dalam diri kita. Enggak peduli orang itu jahat atau tidak, nanti itu dibahas di bagian lain, saudara. Tetapi ketika ada kebencian dalam diri saya dan saudara, hati-hati, itu akan mencengkeram seumur itu. Puluhan tahun kalau tidak mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Kekuatan yang dahsyat, yang mengerikan, yaitu dosa, kebencian. Di sisi yang lain, dalam diri Yusuf, yang saudara, Yusuf sudah melupakan. Bahkan ketika dia berhasil menafsirkan mimpi Firaun, ketika dia berhasil dalam usia 30-an tahun, kemudian diberi anak dari Firaun, Potifera, ya, bukan Potifar, Potifera, saudara. Kemudian dia punya anak, anaknya diberi nama siapa, saudara? Manase dan Efraim. Di mana dia menggambarkan, Tuhan sudah melupakan penderitaanku. Tuhan sudah memberikan aku semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf yang mendapatkan pengampunan dari Tuhan dan dia memberikan pengampunan kepada orang lain, hidupnya dengan limpah. Hatinya penuh sukacita. Tidak ada beban, tidak ada tekanan, saudara. Bahkan dia mungkin, saudara ya, berapa kali di Alkitab dicatat sampai 2 kali. Itu berarti kemungkinan besar pemikiran saya selama 40 tahun lebih bertemu dengan saudara-saudaranya, pasti Yusuf ngomong, udahlah, kamu gak usah takut, udah tidak apa-apa. Sampai Alkitab berkata, gak apa-apa. Kamu memang pernah melakukan kejahatan, tapi itu dipakai Tuhan untuk membuat saya menjadi penguasa di Mesir ini. Bahkan ayat yang begitu indah, ayat yang ke-20 ini, saudara, Yusuf berkata, memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara lihat, ada kekuatan yang besar di dalam diri keluarga Yusuf dan di dalam diri Yusuf. Yang satu dalam cengkraman dosa, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dalam hidup yang penuh tipu-tipu. Diri Yusuf mengalami penderitaan, benar. Mengalami fitnahan, benar. Tapi dia tidak kehilangan sukacita. Dia menangis, benar. Dia bergumul, benar. Tetapi dia melihat tangan Tuhan yang penuh kuasa. Dan dia menyadari, sekalipun orang berbuat jahat, sekalipun orang memenjarakan aku, sekalipun penderitaan terus menerus, tapi Tuhan punya rencana yang hebat. Inilah statement, pernyataan iman orang yang beriman, saudara. Yusuf tahu manusia bisa salah, saudaranya bisa jahat, tapi kejahatan tidak akan menguasai dia. Kejahatan kalah dengan Tuhan. Mari kita tarik peristiwa ini kemudian di dalam peristiwa Tuhan Yesus. Bukankah Tuhan kita difitnah, dijual, kemudian disalibkan, dihina? Tapi yang terjadi, salib menjadi jalan keselamatan. Saudara, tidak kalah. Kebenaran itu tidak kalah, saudara. Tuhan tidak pernah kalah. Nah sekarang pilih, saudara, mau hidup di kekuatan ini, ada dosa, atau kekuatan orang yang mendapatkan pengampunan, orang yang memberi pengampunan. Kalau saudara punya kebencian, saudara dikuasai dosa, ya silakan. Nanti saudara akan, salah satu ciri-cirinya, hidup dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dalam aduh gimana ya. Tapi yang satunya, penderitaan tetap ada, tetapi ada kelimpahan, ada pengampunan. Saudara, kalau kita bandingkan ya, di ayat yang ke-20 dikatakan, aku ke Mesir ini untuk memelihara hidup suatu bangsa. Di dalam pasal 45 ayat 5 dikatakan, Tuhan menyuruh aku ke Mesir mendahului kamu untuk memelihara kehidupan. Ini kalimat yang kok tidak, isi Yusuf gak ngomong gini ya. Saya kesini untuk memelihara kamu, memelihara anak kamu. Saya kesini ke Mesir untuk memelihara keluarga-keluarga kamu. Tapi dia berkata, Alkitab mencatat, untuk memelihara kehidupan. Saudara bisa tangkap gak? Ada satu nuansa ketika di sini kehidupan, menuju kehidupan, pengampunan, hidup yang limpah. Maka yang di sebelahnya sini menuju ke, ketika orang ada iri hati, menuju kepada kematian. Mengerikan, saudara. Nah, saudara, orang-orang yang mendapat belas kasihan Tuhan, mendapatkan kabar baik itu, di dalam dirinya ada benih kehidupan, saudara. Saya ajak kita melihat 1 Yohanes pasal 3 di bagian belakang ya, di depannya Wahyu. Itu ada surat Yohanes, saudara ya. Bagaimana hidup sebagai anak-anak Allah, saudara ya. 1 Yohanes pasal 3, saya bacakan perlahan-perlahan, saudara nikmati pembacaan ini, saudara ya. 1 Yohanes pasal 3, kita memulai dari ayat yang di atasnya, pasal 2 ayat 28. Anak-anak Allah, maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ayat yang ketiga, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalamnya Dia tidak ada dosa. Karena setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk itulah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia telah lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ketiga mengatakan setiap orang yang menaruh pengharapan itu, pengharapan keselamatan, pengharapan kepada Yesus, ya, menyucikan dirinya sama seperti Dia yang adalah suci. Ya. Kemudian ayat yang kesembilan, ini karena ada sedikit perbedaan penulisan sehingga penerjemahan ini mengalami sedikit ketidaktepatan, saudara ya. Kalimatnya ayat yang kesembilan kan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, ya. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ini sulit kita pahami, saudara ya, karena keterangan waktunya tidak ditambahkan, ya. Ini saya baca dalam tambahan keterangan waktu, saudara ya, dan keterangan intensitas. Ini terjemahan yang lain, saudara ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa terus-menerus. Jadi orang yang berbuat, yang lahir dari Allah, dia bisa berbuat dosa, tetapi dia tidak terus-menerus berbuat dosa. Ya, ketika dia berdosa hatinya nggak nyaman, dia akan segera keluar. Ya. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa terus-menerus. Jadi bukan tidak dapat berbuat dosa lagi, tapi tidak dapat berbuat dosa terus-menerus. Tetapi berbeda sekali kalau orang yang pada dasarnya itu, maaf ya, anaknya setan, saudara ya. Kalau anaknya setan bisa berbuat baik, bisa kamuflase seperti serigala berbulu domba, tapi dia tidak akan terus-menerus bisa berbuat baik. Tidak akan terus-menerus berbuat benar. Karena dia akan kembali ke naturnya. Kalau anak setan, ini minta maaf nih saudara ya, anak iblis yang dikatakan Alkitab, barang siapa tetap berbuat dosa terus menerus, artinya berbuat dosa dan senang, gitu saudara ya, udah diberitahu, biarin aja. Emang gua begini? Hati-hati saudara, hati-hati saudara ya. Jangan-jangan ini mengerikan saudara. Saya ngomong ini serius. Saya ngomong ini bukan perkataan saya, tapi Alkitab yang berkata demikian, saudara ya. Barang siapa tetap berbuat dosa terus-menerus dan berasal, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari dahulu sampai nanti. Nah, kita ini masih bisa bolak-balik. Kadang berbuat benar, kadang berbuat salah. Kadang berbuat salah, kadang berbuat benar. Nah, saudara bisa koreksi diri saudara sendiri. Kalau saudara nyaman berbuat dosa, nyaman menyakiti hati orang lain, minta maaf saudara ya. Saudara ambil waktu, masuk kamar, koreksi hati. Kalau saudara sudah menyakiti orang lain, terus saudara merasa puas, senang, hati-hati saudara. Hati-hati. Ya. Saya ngeri saudara ya. Kalau saya diberitahu, beberapa waktu ada yang memberitahu tentang satu peristiwa di gereja, hati saya gelisah saudara ya. Hati saya tidak nyaman. Berulang kali saya berdoa, bukan satu kali, pagi, siang, malam saya berdoa minta ampun sama Tuhan. Perkataan saya bisa jadi batu sandungan, perbuatan saya bisa jadi batu sandungan. Saya gak sadar melakukannya, tetapi bisa saja orang itu jadi sakit hati. Namun ketika saya mendengar bahwa itu bisa membuat batu sandungan, hati saya gelisah. Dan saya berdoa bukan satu kali. Setiap mau baca Alkitab, hati saya gelisah. Saya ngomong, Tuhan ampuni saya. Tolong kasihani. Saudara, kalau ada orang dalam gereja ya, misalnya ya, kemudian dia ribut satu hal, terus puas karena ribut saudara. Saya tanda tanya, dia anak Allah atau anak yang lain? Saudara. Ini perkataan keras sekali. Karena itu saudara, kuncinya ada di adakah pengampunan dalam diri saudara. Boleh enggak kita marah? Boleh, bukan enggak. Ya, tapi waktu kita marah, terus kita menginjek-injek lawan kita, terus kita puas atau kita menyesal. Saya pernah ceritakan ketika papa saya marah ya. Saya lupa peristiwanya, yang jelas papa saya marah, kemudian dia ambil ikat pinggang, dia pukul kaki saya dengan ikat pinggang itu. Kelihatannya saya berkelahi dengan kakak saya, kelihatannya begitu, saya udah lupa. Tapi yang saya ingat, ketika dia habis pukul saya, terus saya kan tidur. Ya, tidur dia usap-usap kaki saya. Papa sama mama ngobrol di kamar saya, dia usap-usap saya. Dia menyesal. Saudara, kalau orang mengasihi, ada kasih di dalamnya, dia tidak akan puas kalau dia habis memukul orang lain, menyakiti orang lain. Saya kalau berselisih sama istri, kesel gitu ya. Habis itu terus saya ingat-ingat, aduh kasihan juga ya. Saudara, saya berharap ada benih ilahi dalam diri saudara dan saya yang terus-menerus mencoba untuk mendekatkan diri saya dan saudara kepada Tuhan. Kita tidak sempurna, benar. Kita punya salah, benar. Tapi untuk menghilangkan cengkraman dosa itu, kita mesti memberikan pengampunan. Yang sebelumnya kita dapatkan pengampunan itu dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, benih ilahi itu ada dalam diri umat Allah. Benih ilahi itu tidak akan hilang. Dan kekuatan dosa itu juga mengerikan. Namun kekuatan dosa itu tidak sebanding. Ya. Saudara, setelah peristiwa puluhan tahun, kembali kepada Yusuf saudara ya. Yusuf kemudian sampai dia mati di Mesir saudara ya. Dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Dan saudara-saudaranya, saya yakin pasti mereka berubah. Ketika melihat perbuatan-perbuatan Yusuf, pasti dia berubah. Pasti dia berbuat baik. Saudara, Yang dikasihi Tuhan, ini contoh sederhana yang saya alami, saudara ya. Saudara, saya bersyukur saya bisa renovasi rumah, saudara ya. Tukang kami ganti dua kali ya. Sekali saya ganti sekali. Tapi yang sekali bukan karena ada masalah, tidak. Karena memang saya ingin berhenti menghitung kalkulasi, saya tidak mau budgetnya bengkak. Terus kemudian dia ngomong, nanti kami ada kerjaan di tempat lain. Oke, baik, saya berkata gitu. Saya senang dengan pekerjaan yang pertama, ya, bukan enggak. Bayangkan saudara ya, dia buat garis itu kira-kira 4-5 meter seperti garisan. Lurus sekali tembok yang dibuat. Ini enggak seperti tembok ini saudara, temboknya lurus sekali saudara. Saya sampai hebat kamu, saya ngomong gitu. Saya senang. Namun yang lebih senang lagi, tukang-tukang yang kedua ini. Yang membuat sanang, memang dia enggak sejago yang pertama ya. Tapi saudara ya, kadang-kadang saya jam 6 datang ke rumah, maksud saya beres-beres. Dan kerja tukang jam berapa Bapak Ibu? Jam 8. Bapak Ibu bisa tanya sama Ibu Suwati yang di depan rumah. Itu tukang kerja jam 7 sudah kerja. Ketika saya datang gitu saudara ya, bukan karena ada saya, dia datang. Nanti pulangnya saudara ya, selesai tukang jam berapa Pak Thomas? Jam 4 udah beres-beres. Ini sampai matahari gak ada, masih kerja saudara ya. Ketika dia berbuat baik, saya gak tega. Saya langsung canda, nasi padang, saya ngomong gitu saudara ya. Berapa bungkus, pakai ayam atau pakai telur, saya ngomong gitu saudara ya. Saudara, ketika kebaikan itu dinyatakan, maka cenderung ada kebaikan yang lain. Ketika saya mendapatkan kasih karunia dari jemaat di sini, mendapatkan kasih karunia dari rekan-rekan yang membantu, saya merasa terima kasih Tuhan. Saya tidak pelit-pelit, saya kasih ini, kasih itu. Saya ngomong terang-terangan sama mereka, Pak, ini pasir harga berapa? Enggak tahu saya. Ini semen harga berapa? Saya enggak tahu. Tapi yang jelas orang yang menolong saya pasti memberikan dengan bantuan. Jadi saya tidak perlu hitung-hitungan. Saudara, saya bersyukur. Saya bersyukur. Saya mendapatkan kasih karunia. Dan saya ingin bagikan ini ke orang lain. Saudara, ada tukang yang karena satu dan lain hal dia pinjam uang gitu ya. Tapi itu kesalahan saya mentransfer. Dia pulang, saya kasih biaya pulang. Ya kaget saudara ya. Kok ada ya disuruh pulang, dikasih biaya pulang, suruh balik lagi saudara ya. Karena saya salah transfer, karena satu peristiwa dia gak bisa balik. Dia bingung ngomong sama saya saudara ya. Saya ngomong udah gak apa-apa, itu kesalahan saya. Nanti saya kembalikan Pak, enggak usah saya ngomong gitu, udah biarin saja. Saudara, saya ngerasa uang yang saya miliki, yang saya berikan tidak ada artinya dengan komitmen mereka. Yang membuat saya heran lagi saudara ya, tukang biasanya habis kerja jam 8, jam 9, 10 ngapain Pak Thomas? Buat kopi gitu ya. Ini tukang ini dibuatin kopi sama temen ya. Enggak ngopi Pak. Bukan karena dia enggak doyan kopi. Nanti jam 12 saya baru ngopi. Kaget saya saudara ya. Siang itu saya pikir dia makan. Enggak makan saudara ya. Kadang makan itu sedikit-sedikit gitu ya. Jam 3 jam 4. Ayo ngopi dulu biar kamu punya kuat. Enggak Pak, nanti jam 6 saja saya ngopi. Saudara, kasih kebaikan itu punya kekuatan yang besar. Saya mungkin gak pengen belikan nasi padang ke tukang, tapi melihat dia, saya kasih nasi padang. Ya, saya kasih, saya perhatikan dia, dia kerjanya lebih rajin, saudara ya. Saya jadi, yang rugi siapa, saudara? Dia rugi? Tidak. Saya rugi? Tidak. Semuanya mendapatkan kebaikan. Sama halnya kalau kita memberikan pengampunan. Kalau kita memberikan pengampunan kepada anak kita, kepada pasangan kita, emang kita rugi saudaranya. Tapi anehnya kita suka balas orang, suka bikin kejahatan. Dan kalau itu terjadi, hati-hati, ada kekuatan dosa yang begitu kita membuat kesalahan, lawannya akan membalas dengan kejahatan. Karena itu Tuhan mati di kayu salib. Beri anugerah, beri pengampunan. Dan itu yang bisa merubah dunia. Kalau saudara tanya, apa yang bisa merubah gereja ini? Pengampunan. Apa yang bisa merubah gereja ini? Bukan pelayanan yang baik, bukan nyanyi yang baik, bukan jadi pemusik yang baik. Banyak orang yang lebih baik dari kita. Saya bisa undang bayar orang, tapi itu tidak ada artinya. Tapi seorang pelayan yang rela mempersembahkan dirinya, bahkan dilukai dan tetap setia, itu yang dicari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekristenan bukan hanya duduk diam dan mendengarkan, tetapi harus masuk ke kolam renang, terjun, dan tenggelam sesekali, tidak selamanya. Dan kita bisa menjadi anak-anak Tuhan. Benih ilahi itu tumbuh. Benih ilahi itu menghasilkan buah-buah ilahi. Mari kita belajar dari Yusuf dan mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih kalau Engkau mengampuni kami. Kalau Engkau mati di kayu salib, karena Engkau mengampuni dosa kami. Kami bukan orang yang benar, tapi Engkau membenarkan kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah pengampunan yang ada, yang Kau berikan dalam diri kami, yang menjadi bagian dari hidup dalam benih ilahi itu, boleh kami bagikan ke orang lain. Tolong kami Tuhan. Berikan kami kekuatan supaya kami menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.